إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Nasihat-nasihat dari hati kepada ananda. Ini terjemahannya. Yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kita masuk ke pasal yang berikutnya, faslun min siyaris salafis saleh. Sebagian dari sirah para salafuna saleh. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, wa yambaghi an tasmua himmatuka ilal kamal. Dan sepantasnya untuk engkau memiliki cita-cita yang tinggi menjadi orang yang sempurna menuju kesempurnaan. Fa inna khalqan waqafu ma'az-zuhdi. Karena sebagian manusia mereka diberikan taufik untuk memiliki sifat zuhud dan bas berhenti sampai situ saja. Wa khalqan tasaghalu bil ilmi. Dan sebagian kelompok manusia mereka tersibukkan dengan ilmu itu saja. Wa nadaru aqwamun jama'u bainal ilmil kamal wal amalil kamil. Dan jarang ada suatu kaum yang mereka bisa mengumpulkan antara ilmu yang sempurna, bainal ilmil kamil wal amalil kamil, antara ilmu yang sempurna dengan amalan yang sempurna. Maka nasihat beliau, sepantasnya ketika seorang menuntut ilmu, hendaklah yang dia tuju menjadi orang yang sempurna dalam dua hal itu. Yakni dia mengumpulkan ilmu, yang kedua dia mengiringinya dengan amalan. Wa'lam anni qad tasaffakhtu tabi'in wa man ba'dahum fama ra'aitu akhdha bil kamal min arba'ati anfas. Dan ketahuilah sesungguhnya aku telah membuat lembaran-lembaran catatan yang berisi tentang mereka para tabi'in dan orang-orang setelahnya, maka aku tidak melihat ada orang yang paling sempurna dalam dua hal tadi, ilmu dan amalan, kecuali empat orang. Kata beliau, siapa itu? Sa'id ibnul Musayyab atau Sa'id ibnul Musayyib. Wal Hasan al-Basri, yang kedua Al Hasan al-Basri. Wa Sufyan al-Thawri, kemudian Sufyan al-Thawri. Wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Demikian pula yang keempat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Wa qad kanu rijalan, dan mereka adalah tokoh-tokohnya. Wa innama kanat lahum himamun da'ufat indana. Mereka ini memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi sempurna dalam dua hal tadi, ilmu demikian pula amalan. Dan semangat itu kita dapati pada diri kita itu lemah. Waqad kana fi salaf khalqun katsirun lahum himamun 'aliyah. Dan sungguh dahulu pada salafuna saleh ada banyak dari kalangan mereka yang memiliki semangat yang tinggi. Fa idza arata an tandura ila akhwalihim, apabila engkau ingin melihat kepada keadaan mereka, fangdur fi kitabi sifati Shaffah, maka lihatlah kepada kitab Sifatus Shaffah, baca kitab Sifatus Shaffah. In syi'ta ta'ammal akhbar Sa'id wal Hasan wa Sufyan wa Ahmad radhiyallahu anhum, faqad jama'tu likulli wahidin minhuma kitaban. Apabila engkau ingin memperhatikan berita tentang Sa'id Ibn Musayyib, demikian pula Al-Hasan, Sufyan As-Sauri, Al-Imamu Ahmad bin Hammar radhiyallahu anhum, maka sungguh aku telah mengumpulkan pada masing-masing mereka sebuah kitab, ya, berisi tentang berita empat orang tersebut. Maka sebagaimana disebutkan oleh Ibn Jauzi, banyak di kalangan salafun salih yang memiliki kesempurnaan dalam hal mengumpulkan ilmu dan amalan. Namun di sini beliau menyebutkan yang beliau rekomendasi dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya, ada empat orang. Yang pertama adalah Sa'id Ibn Musayyib atau Sa'id Ibn Musayyib. Siapa beliau? Beliau adalah seorang yang bernama Sa'id Ibn Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Makhzumi Al-Qurashi, dari Bani Makhzum, salah satu kabilah suku Quraisy. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijriah di kota Madinah pada masa khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ayahnya Al-Musayyib, demikian pula kakeknya Al-Hazan, itu masuk ke dalam Islam dan keduanya memiliki suhbah menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ayahnya Al-Musayyib termasuk orang yang hadir dalam Bai'atul Ridwan, bai'at yang ada di bawah pohon, ketika terdengar berita sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Adapun kakeknya termasuk dari sahabat yang terbunuh pada perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Ibunya bernama Ummu Sa'id bintu Hakim bin Umayyah bin Harithah, ya, As-Sulamiyah. Ya. Maka dari sisi ilmu, ya, Sa'id Ibn Musayyib ini tumbuh, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan beliau adalah orang yang sungguh-sungguh dalam talabul ilm kepada para ulama kota Madinah pada masanya. Maka beliau mendengarkan ilmu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Demikian pula beliau belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhumah, demikian pula Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Demikian pula beliau juga belajar dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, demikian pula Suhaib Ar-Rumi, Hamad bin Maslamah, ya. Dan dahulu beliau pernah suatu ketika melakukan perjalanan berhari-hari, ya, siang hari di malam hari, dalam rangka untuk mencari satu hadis saja, ya, mencari untuk mendengarkan satu hadis. Maka beliau termasuk orang yang mulazamah, senantiasa menyertai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mendengarkan dari hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan bahkan menikahi salah satu putri dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagaimana beliau juga mulazamah ketika masa kecilnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. pada masa kecilnya. Maka dalam masalah keilmuan, ya, banyak ujian yang diarahkan kepada Sa'id ibn Musayyib. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan, "Kana Sa'id ibn Musayyib jami'an, thiqatan katsiral hadis, sabtan faqihan muftiyan, ma'munan waru'an 'aliyan rafi'an." Ujian yang tinggi. Dahulu Sa'id adalah seorang yang mengumpulkan berbagai macam cabang ilmu, termasuk juga mengumpulkan ibadah. Ya. Beliau adalah seorang yang sikoh, banyak riwayat hadisnya, ya, kokoh dalam riwayatnya, faqih, faham tentang apa yang beliau riwayatkan, faham tentang makna-makna yang terkandung dalamnya, mufti, ya. Beliau juga seorang mufti. Bahkan beliau memberikan fatwa pada saat para sahabat masih hidup. Ya. Ma'munan, orang yang memiliki amanah. Wari'an, demikian pula memiliki sifat wara'. Ya. Aliyan rafi'an, tinggi kedudukannya. Demikian pula Ali ibn al-Madini mengatakan, "La a'lamu fit tabi'in ahadan awsa'a ilman min Ibn al-Musayyib huwa indi ajalut tabi'in." Aku tidak mengetahui ada seorang tabi'in yang lebih luas ilmunya dibandingkan Ibn al-Musayyib. Dan menurut saya, beliau adalah tabi'in yang paling mulia. Maka seperti yang disebutkan, ya, Sa'id Ibn al-Musayyib ini termasuk tabi'in yang telah memberikan fatwa pada saat sahabat masih dalam keadaan hidup. Ya. Apa sebabnya? Karena beliau suka untuk mempelajari, ya, tentang berbagai macam masalah dan fatwa. Ya. Sampai beliau mengatakan, "Ma ahadun a'lamu biqada'in qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakrin wala Umar minni." Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang qadha, putusan suatu permasalahan yang pernah diputuskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui hal itu kecuali aku. Ya. Dan tentang keadaan beliau sebagai seorang mufti itu juga diakui oleh Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Huwa wallah ahadu muftiyin." Beliau demi Allah merupakan salah seorang mufti. Ya. Sebagaimana ketika sahabat Abdullah bin Umar sendiri ketika ditanya, ya, tentang suatu permasalahan, namun ada iskal, ada yang belum beliau fahami, maka beliau mengatakan, "Salu Sa'id ibn al-Musayyib fa innahu qad jalasa salihin." Ya. Tanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, karena sungguh beliau ini orang yang pernah duduk dengan orang-orang soleh. Ini tentang ilmu beliau. Lalu bagaimana dengan ibadah beliau? Ya. Maka disebutkan dalam biografi beliau, Sa'id ibn Musayyib termasuk orang yang paling semangat untuk menghadiri sholat jamaah. Ya. Beliau tidak pernah tertinggal sholat jamaah selama 40 tahun. Ya. Tidak pernah tertinggal sholat jamaah selama 40 tahun. Demikian pula tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan selama 30 tahun, melainkan beliau sudah berada di masjid. Ini menunjukkan semangat beliau dalam urusan ibadah. Sampai amalan ibadah itu tetap beliau jaga pada masa-masa yang sulit. Seperti pada masa terjadinya peristiwa Al-Harrah, di mana kota Madinah diserang dan ditumpahkan darah penduduk kota Madinah, tentunya dengan sebab kesalahan mereka, walaupun itu mereka diperangi dengan kezaliman tentunya, ya, sebabnya karena beberapa pemuda Madinah pada saat itu tidak menyukai gubernurnya, kemudian mereka mengusirnya, sehingga terdengarlah, ya, berita itu sampai ke pusat di kota Syam, maka mereka pun mengirimkan pasukan menyerang kota Madinah. Pada saat terjadinya peperangan, Sa'id ibn Musayyib tetap menjaga sholat jamaah. Beliau berada di masjid dan tidak keluar kecuali pada malam hari. Demikian pula di antara contoh semangatnya beliau dalam urusan ibadah, banyaknya beliau menjalankan amalan ketaatan, ya, disebutkan, ya, beliau berhaji itu sebanyak 40 kali. Berarti selama 40 tahun mengikuti ibadah haji. Namun, ya, di antara ujian dan cobaan yang beliau alami, disebutkan, ya, bahwasanya disebabkan karena beliau adalah seorang yang sangat keras di dalam memegang kebenaran, membela kebenaran, maka beliau dikenal dengan seorang yang berani, ya, menyampaikan kebenaran itu meskipun, ya, terhadap penguasa. Beliau memiliki khusumah, ya. Ada perdebatan dengan keluarga Bani Umayyah yang memimpin pada saat itu, disebabkan karena ada dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang menjadi penguasa Daulah Umayyah itu tidak beliau sukai dalam hal tingkah lakunya. Sehingga dengan sebab itu, ketika mereka menyisihkan, ya, menyisihkan harta dari kas negara yang berasal dari Baitul Mal, beliau tidak menerimanya. Ya. Sampai harta itu terkumpul sebanyak sekian 30 ribu sekian, ya, dinar. Ya. Dalam keadaan beliau sudah dipanggil untuk mengambil harta itu, namun beliau enggan untuk mengambilnya. Dan disebabkan karena tidak sukanya beliau terhadap tingkah laku dari keluarga Bani Umayyah, ya, bukan pemimpinnya, dari keluarganya. Jadi ini ma'ruf, ya, diketahui dari keluarga kerajaan, ya, di mana mereka senantiasa mengganggu, ya, kan, penguasa, mengganggu harta negara. Dan ini sempat dibersihkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pada masanya, ya. Dan beliau gak suka dengan tingkah laku mereka, ya. Sampai-sampai beliau mendoakan kejelekan kepada mereka dalam sholatnya, ya, dalam sholatnya. Dan itu dibalas oleh mereka, sehingga beliau dilarang, manusia dilarang untuk bermajlis dengan Sa'id ibn Musayyib. Ya. Demikian pula pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, hendak melamar putri beliau, ya, untuk putranya Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan, maka Sa'id menolaknya. Dan beliau lebih memilih menikahkan putrinya kepada salah seorang muridnya yang dalam keadaan duda karena habis ditinggal istrinya, meninggal istrinya, yang bernama Katsir bin Abdul Muthalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi, hanya dengan harta, maharnya dengan harta seukuran 2 dirham saja. Beliau menolak lamaran anak penguasa, lalu menikahkan putrinya dengan salah seorang muridnya. Dan beliau, ya, termasuk dari kalangan tabi'in yang mendapatkan mihnah ujian yang lainnya. Ya. Pada saat berlalu pemerintahan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kemudian beliau mewasiatkan kepemimpinan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Maka setelah Yazid bin Muawiyah wafat, maka kepemimpinan diserahkan kepada putranya yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Namun putranya Yazid enggak mau menerima kepemimpinan itu. Ya. Maka kosonglah kepemimpinan kaum muslimin, dan mayoritas para sahabat kaum muslimin pada saat itu membaiat sahabat Abdullah bin Zubair. Ya. Maka Abdullah bin Zubair mengutus seorang yang bernama Jabir bin Al-Aswad bin Auf Az-Zuhri, ya, untuk dikirim ke kota Madinah. Apa perintahnya? Untuk mengajak manusia berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Maka kata Sa'id ibn Musayyib, beliau mengatakan, la hatta yastami an-nas, aku tidak mau berbaiat kepada Abdullah bin Zubair sampai manusia itu bersatu. Ya, sampai manusia bersatu. Yakni tidak terjadi perselisihan, peperangan. Dan kenyataannya pada saat itu masih terjadi peperangan. Masih ada dari keluarga Bani Umayyah yang tidak menerima kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Di antaranya adalah Marwan ibn al-Hakam. Ya. Apa sebabnya enggak mau berbaiat? Karena konsekuensinya, ketika beliau berbaiat kepada Abdullah bin Zubair, ketika diseru untuk berperang melawan kelompoknya Marwan ibn al-Hakam, maka berarti beliau juga ikut memerangi kaum muslimin. Demikian pula sebaliknya, ketika beliau ikut berbaiat kepada Marwan ibn al-Hakam, maka dia juga harus memerangi kelompoknya Abdullah bin Zubair. Maka beliau menolak untuk berbaiat sampai kapan? Sampai manusia itu bersatu, sehingga tidak lagi terjadi peperangan antara kaum muslimin. Maka dengan sebab itu beliau menolak baiat kepada Abdullah bin Zubair. Maka Jabir ibn al-Aswad memberikan hukuman kepada beliau dengan 60 cambukan. Ya, 60 cambukan. Lalu berita itu sampai kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Maka beliau, sahabat Abdullah bin Zubair, menulis surat kepada Jabir bin al-Aswad yang isinya celaan kepada Jabir bin al-Aswad. Dalam suratnya beliau mengatakan, malana wali Sa'id da'hu. Apa urusannya kita dengan Sa'id? Ya. Biarkan dia, jangan dihukum. Ya. Lihat, perhatikan di sini. Terkadang pemimpin suatu negara itu, ya, menginginkan sesuatu yang sifatnya demikian, namun terkadang diterjemahkan oleh bawahannya dengan bentuk yang lainnya. Ya, terkadang dalam bentuk yang melampaui batas. Ya. Demikian pula fitnah yang kedua, ketika wafat pemimpin kota Madinah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, maka Abdul Malik bin Marwan, saudaranya, ya, menjadikan kedua putranya Al-Walid, demikian pula Sulaiman, sebagai putra mahkota untuk menggantikan Abdul Malik bin Marwan sebagai penguasa. Maka beliau pun memanggil para gubernur di daerah-daerah untuk meminta kepada penduduknya membaiat Abdul Malik bin Marwan, demikian pula nanti kalau putra mahkotanya naik, dibaiat keduanya. Maka kembali Sa'id ibn Musayyib menolak baiat tersebut. Ya. Yang diutus pada saat itu adalah Hisham bin Ismail al-Makhzumi, ya, gubernur kota Madinah. Sa'id ibn Musayyib diseru untuk berbaiat kepada penguasa Abdul Malik bin Marwan, namun beliau tetap enggan. Ya. Apa sebabnya? Yaitu karena masih terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Ya. Maka kembali Hisham bin Ismail al-Makhzumi memberikan hukuman kepada Sa'id ibn Musayyib dengan 60 cambukan. Lalu beliau diarak keliling di kota Madinah. Kemudian beliau juga dipenjara, ditahan. Maka setelah itu disampaikanlah berita itu kepada Abdul Malik bin Marwan. Disampaikan jika Sa'id bin Musayyib menolak untuk berbaiat kepada beliau. Maka Abdul Malik bin Marwan pun kembali menulis kepada Hisham bin Ismail. Sama seperti sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh penguasa pusat. Ya. Dalam suratnya Abdul Malik mencela Hisham bin Ismail dan memerintahkan untuk melepaskan Sa'id bin Musayyib. Lalu Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Qabisah bin Du'aib untuk menulis surat kepada Sa'id meminta uzur kepada Sa'id bin Musayyib. Ya, meminta maaf kepada Sa'id bin Musayyib. Maka kata Sa'id ketika membaca surat tersebut, Allahu baini wa baina man zalamani. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemutus perkara antara aku dengan orang yang berbuat zalim kepadaku. Dan beliau wafat pada tahun 94 Hijriah pada masa khilafah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Maka syahidnya di sini, kenapa Ibnu Jauzi memberikan rekomendasi untuk belajar mencontoh salah satu tokoh ini sebutkan beliau, yaitu Sa'id bin Musayyib, yaitu beliau adalah seorang yang luas ilmunya. Ya, luas ilmunya. Yang kedua, beliau iringi ilmunya tersebut dengan amalan ibadah. Demikian pula, dalam hal menyampaikan kebenaran, beliau adalah seorang yang tidak takut. Meskipun kepada penguasa. Tentunya, yang dianjurkan dalam syariat Islam adalah ketika penguasa itu keliru, disampaikan di hadapan penguasa langsung. Tidak di hadapan kepada rakyatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang masalah itu. Dan itu merupakan jihad yang paling afdol. Ya. Afdol jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya. Jihad yang paling besar adalah mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Yang kedua, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Al-Hasan bin Yasar Abu Sa'id. Ayahnya adalah yaitu Yasar, budak yang dibebaskan oleh Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Abu Al-Yasar, bahwasanya beliau adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Al-Yasar Ka'ab bin Amr As-Sulami. Beliau termasuk dari penduduk Irak. Yani Yasar termasuk dari penduduk Irak. Beliau Al-Hasan Al-Basri dilahirkan pada tahun atau 2 tahun sebelum berakhirnya khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di kota Madinah. Ya, sekitar tahun 21 Hijriah. Ibunya Al-Khairah atau Khairah, bekas budak yang dibebaskan oleh Ummu Salamah, ya, Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Kemudian menikah dengan Yasar, lalu lahirlah Al-Hasan Al-Basri. Dan pada saat itu, ya, ibunya Al-Hasan Al-Basri masih membantu Ummu Salamah. Pada saat Ummu Salamah meminta kepada ibunya Al-Hasan Al-Basri untuk suatu keperluan berangkat, maka Al-Hasan Al-Basri ditinggal bersama Ummu Salamah. Maka terkadang Al-Hasan Al-Basri itu menangis, maka Ummu Salamah berusaha untuk menyusui Al-Hasan Al-Basri. Ya. Sehingga menjadi anak susuannya Ummu Salamah. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, bahwasanya mereka berpandangan hikmah, demikian pula ilmu yang diberikan kepada Al-Hasan itu termasuk dari barokah, ya, hasil susuan dari Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan dahulu terkadang Ummu Salamah membawa Al-Hasan Al-Basri kepada para sahabat, lalu para sahabat mendoakan Al-Hasan Al-Basri. Ya. Dan di antara yang disampaikan atau didoakan oleh Umar bin Khattab untuk Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid-din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama dan jadikanlah dia orang yang dicintai oleh manusia. Beliau Al-Hasan Al-Basri itu seorang yang hafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Bayangkan 10 tahun sudah selesai hafalan Al-Qur'annya. Di antara kita ada yang sudah 13 tahun tapi juz 30 belum selesai. Malu, ya, malu. Semangat, lihat. Al-Hasan Al-Basri 10 tahun sudah selesai hafalan Al-Qur'an. Beliau tumbuh berkembang di kota Hijaz, yaitu antara Madinah dan Makkah. Di antara para sahabat, maka beliau sempat melihat sebagian para sahabat hidup di antara mereka, tokoh-tokoh mereka, ya, yang itu membawa beliau untuk belajar ilmu dari mereka, meriwayatkan hadis dari mereka. Demikian pula beliau sempat menghadiri sholat Jumat bersama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mendengarkan khutbah dari beliau. Demikian pula beliau menyaksikan waktu syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada saat itu beliau berumur 14 tahun. Lalu pada tahun 37 Hijriah beliau berpindah ke kota Basrah. Lalu beliau talaki ilmu kepada para sahabat yang ada di kota Basrah, tinggal di kota Basrah pada saat itu. Dan beliau sempat bekerja kepada seorang sebagai sekretaris pada saat, ya, diutusnya seorang amir Khurasan, Rabi bin Ziyad Al-Harithi, bekerja sebagai sekretaris pada masa peperangan itu. Lalu setelah itu beliau setelah kembali dari peperangan tinggal kembali di kota Basrah dan masyhur, ya, menjadi seorang alim kota Basrah setelahnya pada masa itu, memberikan fatwa sampai masa wafatnya. Adapun masalah keilmuan Al-Hasan Al-Basri, ya, di antara pujian para ulama tentang Al-Hasan Al-Basri, ya, adalah apa yang dinukilkan dari Qatadah Ibnu Diamas As-Sadusi. Beliau mengatakan, "Ma jama'tu ilmahu ila ahadil ulama illa wajadtu lahu fadlan alaihi. Ghairu annahu idza ashkala alaihi kataba fihi ila Sa'id Ibnu Musayyib yas'aluhu." Wa majalastu faqihan qattu ila ra'aitu fadlul hasan. Aku tidak pernah mencoba mengumpulkan ilmu dari seorang ulama melainkan aku mendapati, ya, Al-Hasan Al-Basri memiliki keutamaan lebih dari ulama tersebut, ya. Hanya saja apabila Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang suatu permasalahan lalu terjadi iskal, beliau tidak memahami permasalahan yang disampaikan, maka Al-Hasan Al-Basri menulis surat kepada Sa'id Ibn Musayyib, bertanya kepada beliau tentang masalah itu. Menunjukkan nama Sa'id Ibn Musayyib lebih di atas keilmuannya daripada Al-Hasan Al-Basri. Dan aku tidak pernah duduk bermajlis dengan seorang faqih sama sekali melainkan aku melihat, ya, Al-Hasan Al-Basri lebih utama darinya. Demikian pula kata Umar Ibn Abdul Aziz khalifah pada masanya, laqad walaitu qada al-masrah sayyidat tabi'in, ya, sungguh aku memberikan jabatan hakim kepada sayyidnya tabi'in, tokohnya para tabi'in, ya. Beliau Al-Hasan Al-Basri itu juga sama dengan Sa'id Ibn Musayyib. Ya. Beliau terkenal kokoh di dalam memegang kebenaran, berani di dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Sebagai contoh, ya, pada saat Al-Hajjaj bin Yusuf diperintahkan untuk memimpin kembali kota Irak, maka dia membangun sebuah istana yang megah. Ketika selesai pembangunan istana tersebut, dia meminta kepada penduduk Irak untuk berkumpul melihat-lihat kepada istana yang dia bangun. Maka Al-Hasan Al-Basri melihat itu adalah sebuah kesalahan. Itu menyebabkan seorang itu condong kepada dunia, terlalu kagum kepada dunia. Maka beliau memberikan nasihat kepada masyarakat untuk jangan terlalu kagum terhadap perkara dunia. Memberikan nasihat kepada mereka. Dan sebagian ucapan yang disampaikan pada majelis itu didengarkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Sampai kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, menjadikan dia tersinggung. Ya. Ini menunjukkan beliau termasuk orang yang berani di dalam menyampaikan kebenaran. Namun di sisi yang lainnya, beliau tidak pernah terekam jejaknya ikut dalam masalah-masalah politik. Yakni apa yang beliau sampaikan benar-benar memberikan nasihat, bukan dalam rangka untuk perebutan kekuasaan. Ya. Beliau tidak disebutkan sama sekali pernah ikut dalam peristiwa-peristiwa politik, termasuk diantaranya pemberontakan Abdurrahman ibn As'ad yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Namun disebutkan dalam kisah itu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf hadir dan mengatakan kepada orang-orang yang hadir di majlisnya Al-Hasan Al-Basri, mengapa ada orang ini mengatakan demikian dan demikian, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang mengingkari. Ya, demi Allah, kata dia secara makna, saya akan memberikan minum kalian dengan darahnya orang ini. Ya. Darahnya Al-Hasan Al-Basri. Maka dipanggillah, ditangkap Al-Hasan Al-Basri, dihadapkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf untuk mendapatkan hukuman. Namun disebutkan dalam kisah itu, Al-Hasan Al-Basri terlihat menggerakkan bibirnya seperti mengucapkan sesuatu, namun tidak didengarkan oleh orang sekitarnya. Ya. Maka setelah tiba di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, maka tiba-tiba Al-Hajjaj bin Yusuf berubah, segan. Kemudian didudukkan di sampingnya Al-Hasan bin Yusuf. Kemudian Al-Hasan bin Yusuf tanya tentang masalah fikih, tanya masalah hukum ini, tidak jadi menghukumnya. Maka orang yang ada di majlis Al-Hasan Al-Basri pada hari berikutnya itu heran. Ya. Kenapa kok beliau dipanggil dengan tujuan yang lainnya, kemudian ketika sampai masalah yang lain yang disampaikan. Maka ternyata beliau adalah pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan, dia mengatakan, ya wali ni'mati wa maladhi inda qurbati ij'al nikmatihi bardan wa salaman ala alayya kama ja'alta nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Wahai yang memiliki menguasai nikmatku, ya. Demikian pula yang melepaskan aku dari kesulitan, jadikanlah hukuman dia dingin, ya. Dan keselamatan atasku sebagaimana engkau jadikan api itu dingin dan selamat, selamatan atas Ibrahim. Ya, itu yang beliau sampaikan. Termasuk seorang yang mustajab doa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi keilmuan, ya, telah kita sebutkan tentang pujian para ulama tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa sebabnya? Karena kenapa beliau dikenal dengan keilmuannya? Karena beliau berguru kepada sekitar 63 dari baik 63 orang, baik dari kalangan sahabat, demikian pula tabi'in, ya, yang hidup pada masanya, yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Basrah, demikian pula di antara para tabi'in yang beliau berguru kepadanya, Al-Ahnaf bin Qais dan yang lainnya, ya. Maka beliau dikenal dengan keilmuannya. Kemudian beliau wafat pada sore hari, hari Kamis, ya, awal bulan Rajab tahun 110 Hijriah, ya, tahun 10 Hijriah. Umur beliau 88 tahun. Ya, 88 tahun. Adapun dari masalah ibadah, ya. Di antara yang disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad, beliau mengatakan kanal Hasan faqihan. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang yang faqih, seorang yang faham dalam urusan ilmu. Thiqah, terpercaya, hujjah. Ma'munan, ya. Orang yang memiliki amanah. Nasikan, orang yang dikenal dengan ibadah, ya. Katsiral ilmi, demikian pula banyak ilmunya. Fasihan, orang yang fasih, ya. Cara berbicaranya antum bisa baca dalam nasihat-nasihat yang tertulis dinukilkan dari beliau. Di antara pujian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ucapan yang keluar dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Man hadzal ladzi yatakallamu bikalami siddiqin?" Siapa orang ini yang dia berbicara seperti bicaranya para siddiqin? Ya, pujian kepada ungkapan atau ucapan yang keluar dari Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula beliau dikenal dengan wasiman, orang yang bagus, ya, perawakannya, wajahnya, ya, seterusnya. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan nukilkan dua yang lainnya, Sufyan al-Thawri, demikian pula al-imamu Ahmad bin Hanbal. Yang intinya, di antara faedah yang beliau sebutkan adalah hendaklah kita berusaha untuk mencontoh mereka, para salafun as-salih. Kita tidak hanya sekedar menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu, fikih, hadis, tauhid, akidah dan yang lainnya, namun hendaklah seorang thalibul ilmi itu berusaha untuk mengiringinya dengan amalan ibadah. Ya. Sebanding antara ilmu, demikian pula amalan, sehingga kita bisa berusaha untuk sedikit demi sedikit, ya, berusaha untuk mencontoh mereka, para salafus saleh, yang mereka sempurna dalam dua hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.